senjata. Apa tuan geboh nan kota? Lupa tak cidah alam di sini. Aduh mesapa debat jambo hata. Nyokan hukum, nyokan ada. Mungkin tapi ada jitu biasa. Nyokan hukum, nyokan ada. Ada jitu biasa. Kamu motor ka auna kija sabe kota menggamat kino ka masu moto ka auna kija sabe bebek na bengeh wahe eraka bujuki borang panten lagunya kemu ah dum sekalian lumboh saja gampong getanya non kemu ah dum sekalian lumboh saja gampong getanya.